ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Fama'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Alhamdulillah Allah SWT mengumpulkan kita di masjid yang penuh dengan keberkahan ini, Masjid Darul Ilmi, pada hari Ahad 23 Ramadan 1438 Hijriah atau bertepatan dengan 18 Juni 2017 Masehi, yang mana berkumpulnya kita di masjid yang penuh dengan kemuliaan ini semata-mata untuk bertalabul ilm, menuntut ilmu syar'i, yang itu merupakan kewajiban dari setiap muslim, begitu pula setiap muslimah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di banyak hadisnya menjelaskan tentang keutamaan mereka yang bermajlis ilmu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sebuah sabda yang sahih, dan ini sering sekali terulang dan disampaikan di setiap-setiap kajian, di setiap-setiap majelis, akan tetapi min bab az-zikr, dalam rangka mengingatkan kembali kita menyampaikan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau di dalam riwayat al-Imam Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum itu berkumpul di salah satu Subhanahu wa ta'ala, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum, yang di dalam masjid tersebut mereka membaca Al-Quranul Karim, mereka mengajarkan makna-makna dari Al-Quran tersebut, sir-sirnya yang masuk di dalamnya adalah penjelas dari Al-Quran itu, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mereka berkumpul di dalam masjid dan membaca Al-Quranul Karim, mentadabburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, menjelaskan sunnah-sunnah Nabi, menjelaskan syariat-syariat Islam, illa nazalat alaihim as-sakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, rasa tenang, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan turun kepada mereka ar-rahmah. Yang pertama, keutamaannya adalah akan turun kepada mereka as-sakinah, rasa ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, turun pula kepada mereka rahmah, kasih sayang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya adalah Syekhuna Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri, tatkala beliau menjelaskan hadis ini, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan dilingkupi, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmah, rasa kasih sayang. Yang pertama adalah ada dua model rahmah di situ, kata beliau. Yang pertama adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada mereka, kepada orang-orang yang hadir di majelis tersebut. Dan yang kedua adalah ar-rahmatu fi ma bainahum, rasa kasih sayang akan tumbuh di antara mereka yang hadir di majelis-majelis ilmu tersebut. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Kemudian keutamaan yang berikutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haffathumul malaikah, mereka akan dilingkupi, dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat Allah Jalla wa Ala jumlahnya sangat banyak sekali. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam firman-Nya, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Tidak ada yang tahu jumlah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala, yaitu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, illa hu, kecuali Allah Rabbul Alamin. Banyak sekali jumlah malaikat Allah Jalla wa Ala. Wa dzakarahum Allah fi man indah. Dan yang banyak tersebut, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala akan mengelilingi kita semua. Dan di antara tugas-tugas mereka adalah sesuai dengan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahum Allah fi man indah. Mereka akan menyebutkan satu persatu nama orang-orang yang hadir di majelis-majelis tersebut. Karena banyaknya jumlah malaikat Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, mereka yang berdampingan dengan malaikat-malaikat Allah Jalla wa Ala akan memberikan dampak positif. Malaikat Allah Jalla Jalaluh adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Tatkala kita dikelilingi oleh mereka, maka mereka akan memberikan kepada kita dampak-dampak positif, kebaikan. Oleh karena itu, tidak jarang seorang yang hadir di majelis-majelis ilmu, tatkala keluar dari majelis-majelis tersebut, bertambah keimanan mereka, bertambah keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sebabnya adalah berdampingannya kita dengan malaikat Allah Jalla wa Ala. Terciprat kebaikan yang ada di sisi mereka. Sebagaimana seorang teman duduk, seorang karib kerabat yang kita miliki, kalau mereka adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, kita pun akan mendapatkan kebaikan dari dirinya. Dan sebaliknya, tatkala kita berteman dengan teman duduk, kita memiliki karib kerabat, kita memiliki sahabat, teman duduk yang jelek, yang su', maka kita akan juga terpengaruh dengan kejelekan yang dia miliki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan tentang al-jalis as-salih, teman-teman duduk yang baik. Begitu pula al-jalis as-su', teman-teman duduk yang buruk. Yang mana al-jalis as-salih diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti seorang yang berteman dengan penjual minyak wangi. Ada dua kemungkinan di sana. Apakah yang pertama, dia akan mendapatkan minyak wangi tersebut secara gratis, manfaat untuk dia? Ataukah kemungkinan yang kedua, dia mendapatkan bau wangian dari orang tersebut? Akan terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh positif, dengan pengaruh-pengaruh kebaikan. Ini manusia, al-jalis as-salih, teman duduk yang baik dari kalangan manusia, padahal yang dia juga merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak melakukan kemaksiatan. Dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang zaluman jahula, paling zalim dan paling jahil. Dia adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki hawa nafsu, yang hawa nafsu itu senantiasa menjerumuskan dia ke dalam kesesatan. Inna nafsal ammaratun bisu. Akan tetapi dengan kesolehan yang ada pada dirinya, bisa memberikan pengaruh positif kepada teman duduknya yang lain. Lantas bagaimana tatkala malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia tidak pernah sama sekali melakukan kemaksiatan, tidak pernah sama sekali melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas duduk berdampingan dengan kita? Pengaruh kebaikan yang luar biasa akan sampai kepada pribadi-pribadi kita. Sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang al-jalisusu, teman duduk yang jelek, sahabat yang jelek, diumpamakan oleh Nabi alaihi wasallam seperti seorang yang berteman dengan pandai besi. Ada dua kemungkinan pula. Kemungkinan yang pertama, dia akan, seorang pandai besi tadi, dia akan membakar baju temannya tersebut, apakah disengaja ataukah tidak. Dan kemungkinan yang kedua adalah paling tidaknya kita terpengaruh atau tercium dari dia bau-bau yang kurang sedap. Maksudnya di sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah menjelaskan kepada kita bagaimana pengaruh pertemanan itu adalah sesuatu yang wakil, sesuatu yang nyata. Tatkala kita duduk dengan orang-orang yang baik, maka kita akan menjadi seorang yang baik pula. Dan kebalikannya, tatkala kita duduk dengan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang jelek, maka pengaruhnya juga akan negatif, tidak bagus. Oleh karena itu, pintar-pintar memilih teman. Dan teman yang terbaik adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. malaikat-malaikat Allah Rabbul Alamin, yang kalau kita ingin terus berdampingan dengan mereka, terus bersama-sama mereka, adalah dengan hadir di majelis-majelis ilmu. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haffathumul malaika. Di majelis ilmu tersebut akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu yazidu yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan, dan ini merupakan bentuk ketaatan yang besar. Mengkaji ilmu Al-Qur'an, mengkaji ilmu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertambah iman seseorang. Banyak faktor tatkala seorang hadir di majelis ilmu mendapatkan sekian banyak keutamaan. Dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim tadi, sudah 4, minimalnya itu 4. Belum lagi keimanan dia akan bertambah karena dia melakukan ketaatan yang besar. Ini dari sisi yang pertama yang kita bahas dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tugas mereka malaikat Allah Jalla Jalaluh adalah mencatat satu persatu dan menyebutkan nama mereka yang hadir di majelis tersebut di sisi Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin keluar dari beberapa logika kita yang kurang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, apakah mungkin nama kita satu persatu disebutkan? Nama-nama orang yang hadir di majelis ilmu disebutkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, padahal majelis ilmu bukan hanya di Masjid Darul Ilmi ini saja. Banyak di tempat-tempat lain majelis-majelis ilmu. Di kota-kota lain majelis-majelis ilmu, di negara-negara lain banyak majelis ilmu. Apakah semua itu akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah na'am. Yang pertama, kita harus meyakini apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari sabda beliau, tidaklah keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Ma yantiqu anil hawa. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengucapkan dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala ada kabar, berita dari Nabi alaihi salatu wasallam, langsung kita yakini, walaupun tidak sejalan dengan logika kita. Walaupun tidak sejalan dengan jalan pemikiran kita. Kalau agama ini dijalankan sesuai dengan pola pikir kita, maka telah dinukilkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib ucapan yang sangat bagus sekali. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang maknanya, kalaulah agama ini dijalankan sejalan dengan pola pikir hamba Allah Subhanahu wa taala, pola pikir manusia, maka syariat untuk mengusap air di atas sepatu itu tidak berlaku. Mengusap khuf adalah syariat Islam. Kita memakai sepatu yang batasnya di atas mata kaki, diusap di atasnya tatkala kita berwudu, tidak perlu kita membuka sepatu tersebut. Kalaulah agama Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengedepankan logika, jalan fikir pemikiran kita, maka mengusap sepatu di bagian atasnya tidak akan berlaku. Karena apa? Karena kalau dari logika berpikir manusia, yang kotor adalah bagian bawah sepatu. Akan tetapi syariat Islam mengajarkan kepada kita untuk as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat apapun yang datang dari Allah, apapun yang datang dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bagian atas yang diusap. Sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Tanpa perlu menanyakan lagi. Loh, yang kotor kan bagian bawah. Lah. Tidak perlu ditanyakan seperti itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hal yang demikian. Tugas kita hanyalah as-sam'u wa ta'ah. Ini yang pertama. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita nama kalian satu persatu, si fulan, si allan, si fulan, si allan, disebutkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hadir di majelis ta'lim Ahad pagi jam 10 di Masjid Darul Ilm, Jalan Gunung Lingai, semua disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat Allah Jalla wa'ala. Yang pertama harus kita imani. Harus kita percaya. Dan yang kedua, kenapa perkara ini tidak mungkin? Telah kita nukilkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Tidak ada yang tahu berapa jumlah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala kecuali Dia. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali jumlah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya kalau kita menarik lurus Ka'bah, di atas Ka'bah Al-Musyarrafah yang di yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah, dikabarkan oleh Nabi SAW di atas garis lurus Ka'bah tersebut di langit yang ketujuh sana ada sebuah bangunan yang namanya Baitul Ma'mur. Di atas Ka'bah persis, di langit yang ketujuh, ada sebuah bangunan yang namanya adalah Baitul Ma'mur. Dan Baitul Ma'mur ini sama fungsinya seperti Ka'bah, yaitu ditawafi oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hanya bedanya kalau Ka'bah Al-Musyarrafah yang mentawafinya adalah manusia. Akan tetapi kalau Baitul Ma'mur yang mentawafinya adalah malaikat-malaikat Allah Jalla Jalaluh. Dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap harinya ada 70 ribu malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mengelilingi, yang mentawafi Baitul Ma'mur tersebut. Dan ketika 70 ribu orang tersebut atau 70 ribu malaikat tadi keluar dari Baitul Ma'mur, dalam artian selesai mereka melakukan tawaf sebanyak 7 kali, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawaf di Baitul Ma'mur sebanyak 7 kali, mereka selesai keluar dari Baitul Ma'mur, tidak akan lagi pernah kembali. Dan itu berlangsung setiap hari hingga hari kiamat nanti. Bayangkan saja, 70 ribu hari pertama, hari kedua 140 ribu, hari ketiga 210 ribu, hari keempat 280 ribu, terus sampai hari kiamat. Siapa yang bisa menghitungnya? Sadaqallah, Allah Subhanahu wa taala maha benar. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah tentara-tentara Allah, malaikat-malaikat Allah Jalla Jalaluh, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali jumlah mereka. Maka dengan mudah kita di sini hadir berapa? 70 ribu enggak sampai. Satu persatu dicatat namanya oleh malaikat Allah Azza wa Jalla dan disampaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang luar biasa sekali. Tatkala seorang hamba Allah Subhanahu wa taala disebutkan namanya di hadapan Sang Khalik, di hadapan Rabbul Alamin. Kalau nama kita saja disebut di depan Pak Lurah, enggak usah jauh-jauh presiden, Pak Lurah. Si fulan Pak Lurah orangnya baik, dari Pondok Gunung Lingai, enggak pernah buat masalah begini. Bangganya luar biasa. Ini baru di hadapan Pak Lurah, belum di hadapan presiden. Belum di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang punya Pak Lurah dan yang punya presiden. Keutamaan besar sekali. Akan tetapi sangat disayangkan, sebagian besar dari ikhwan salafiyin belum menghadirkan niat dia untuk di majelis ilmu untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan seperti ini. Ini menjadi bahan koreksi besar untuk kita, agar kita hadir di majelis ilmu jangan hanya menjadikan sebuah rutinitas. Oh, setiap Ahad pagi saya ke pondok. Lah, jangan seperti itu. Sayang. Harus kita hadirkan niat saya mau ke pondok untuk menuntut ilmu, mengangkat kejahilan yang ada pada diri saya. Harus seperti itu, agar tercatat, bukan hanya keletihan, capek duduk satu jam setengah hanya duduk mendengarkan sang pemateri berbicara. Hanya keletihan, hanya didapatkan. Sayang, eman. Harus kita hadirkan niat murni karena Allah Subhanahu wa taala, agar benar-benar ibadah besar ini tercatat sebagai satu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat tersebut. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, pada pertemuan pertama di hari Ahad ini, karena kita berada di bulan Ramadan, maka insyaallah taala saya akan membahas satu pembahasan yang berkaitan dengan bulan Ramadan, khususnya adalah yang berkaitan dengan Asyrul Awakhir, 10 terakhir di bulan Ramadan, yang mana apa yang saya bahas akan saya nukilkan dari sebuah karya yang dimiliki oleh Ustaz Dr. Sulaiman Abul Khail hafizahullah wa ra'ah. Syekh Sulaiman Abul Khail merupakan seorang rektor yang alhamdulillah sampai sekarang masih dipercaya aktif di Jami'atul Imam di kota Riyadh, Arab Saudi. Dan alhamdulillah Syekh Sulaiman Abul Khail mendapatkan rekomendasi dari masyayikh kita, ulama ahli sunnah, di antaranya adalah Syekhuna Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Beliau memiliki tazkiyah, rekomendasi khusus untuk Syekh Sulaiman Abul Khail. Begitu pula datang dari Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, yang mana Syekh Sulaiman Abul Khail merupakan Syekh yang ma'ruf, seorang alim yang ma'ruf di tengah-tengah para ulama, terkhusus beliau merupakan murid khusus dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Dan alhamdulillah mereka berada di kota yang sama, yaitu kota Riyadh, dan sama-sama mengajar di Jamiatul Imam. Akan tetapi Syekh Sulaiman Abul Khair merupakan rektor, dan Syekh Shalih bin Fauzan karena beliau sudah pensiun masih difungsikan, masih dipanggil oleh Syekh Sulaiman Abul Khair untuk tetap mengajar di Jamiatul Imam di kota Riyadh sana. Dan alhamdulillah beliau memiliki sebuah risalah yang berjudul Waqafat Ma'a Syahrus Siyam. Poin-poin yang berkaitan dengan Syahrus Siyam, yaitu Syahrul Ramadan. Dan kurang lebih ini sebuah risalah yang cukup besar, ada 176 halaman dan memiliki bab-bab seperti biasa karya-karya ulama ussalaf. Di antaranya adalah bab yang berkaitan dengan yang insyaallah taala akan kita nukilkan pada pertemuan pagi ini, yang beliau beri judul pada bab ini Waqafat Ma'al Ashril Awakhir Min Ramadan. Poin-poin yang harus kita perhatikan tatkala kita bertemu dengan 10 terakhir di bulan Ramadan. Kita akan membacakan dari apa yang dituliskan oleh Syekh Sulaiman Abul Khail hafizahullahu wara'a. Kata beliau, innal ashral awakhir min Ramadan khassaha Allah bi fadail wa makarim laysat fi ghairiha tadfa'una ila al-wuquf ma'aha waqafat ta'ammul wa tawjih. Sesungguhnya 10 terakhir di bulan Ramadan, hari-hari yang mulia, hari-hari yang telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekian banyak keutamaan, dengan sekian banyak kemuliaan yang tidak dimiliki oleh hari-hari yang lain, khusus hanya dimiliki 10 terakhir di bulan Ramadan, tidak dimiliki oleh 20 pertama di bulan Ramadan atau yang selain dari itu, apakah itu bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tidak dimiliki, khusus keutamaan itu Allah Subhanahu wa taala letakkan di 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan untuk tambahan faedah, bahwasanya dijelaskan oleh para ulama kita, dan ini banyak sekali dinukilkan dari para karya ulama ussalaf, Al-Imam Taimiyah, Syekhul Islam Ibnul Qayyim, bahwasanya malam-malam bulan Ramadan 10 terakhir merupakan malam-malam yang paling mulia alal itlaq, secara mutlak. Malam-malam dari seluruh malam yang ada di muka bumi ini, dari bulan Muharram sampai Dzulhijjahnya, yang paling mulia adalah 10 terakhir di bulan Ramadan. Dengan beberapa sebab. Salah satunya adalah karena di antara malam-malam tersebut diturunkan sebuah malam yang penuh dengan kemuliaan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nama sebuah malam yang penuh dengan kemuliaan. Alal itlaq, secara mutlak, 10 malam terakhir di bulan Ramadan merupakan malam-malam yang paling mulia di antara malam-malam yang lainnya. Kemudian kata beliau, haruslah kita memiliki dan memperhatikan beberapa poin tatkala kita memasuki bulan atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan tersebut. Di antaranya adalah al-ula, yang pertama. Anna qudwata hadhil ummah wa khairiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'tiha min al-ihtimam ma la yu'ti ghairiha. Bahwasanya qudwah umat ini, panutan dari umat Islam, orang terbaiknya yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah beliau telah memberikan untuk 10 terakhir di bulan Ramadan ini kesungguh-sungguhan yang tidak diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari-hari yang lain. Walaupun 20 hari di awal Ramadan, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan kesungguh-sungguhannya seperti apa yang dia berikan alaihi salatu wassalam ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wa yufarriduha bi ibadat wa ta'at wa ijtihadat tadullu ala fadliha wa syarafiha. Yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengosongkan waktunya khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin dengan kesungguhan yang ada di sisi beliau. Yang ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan dan kemuliaan yang ada dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan tersebut. Taqulu Aisyah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashir awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairiha." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau adalah seorang yang berijtihad bersungguh-sungguh ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang mana ketika dihadapkan atau beliau mendapati hari-hari selain bulan Ramadan atau hari-hari selain 10 hari terakhir tersebut, beliau tidak memberikan ijtihad, tidak memberikan kesungguh-sungguhan seperti yang diberikan pada 10 hari terakhir. Berbeda, diistimewakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak beliau berikan kepada hari-hari yang lain, menunjukkan kepada kita berapa besar kemuliaan dan keutamaan yang ada pada 10 hari terakhir ini, yang kita sudah lewat 3 harinya. Sekarang kita di 23 Ramadan, tersisa sepekan 7 hari. Tidak ada waktu lagi. Kalau 3 hari ini kita sudah manfaatkan dengan baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh, bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, inayah, pertolongan dari Allah Rabbul Alamin. Akan tetapi toh ternyata ada di antara kita yang 3 hari ini masih kurang, mukassir, belum optimal dalam mempersembahkan amalan-amalan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mengeluarkan seluruh kesungguh-sungguhan yang dia miliki untuk melaksanakan ibadah dan amalan ketaatan di bulan ini atau di hari-hari ini, maka segeralah berbenah diri untuk melengkapi 7 hari tersebut dengan amalan-amalan soleh. Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan seorang hamba tergantung dari penutupnya. Maka kita tutup bulan yang penuh dengan kemuliaan ini dengan amalan-amalan besar, dengan amalan-amalan soleh yang kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dicatat sebagai amalan-amalan soleh yang bisa bermanfaat untuk diri-diri kita kelak di yaumul qiyamah. Wa taqulu aidan, dan Aisyah radhiyallahu taala anha juga berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalatil ashar ahya lailahu wa ayqadha ahlahu wa shadda mi'zarah. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk kepada beliau 10 hari terakhir dari bulan Ramadan tersebut, beliau adalah seorang yang menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan mengencangkan kain sarungnya. Dan ini telah kita jelaskan pada majlis-majlis di waktu setelah sholat asar. Ini yang pertama. Poin yang pertama yang harus kita perhatikan, bahwasanya orang terbaik, manusia termulia yang ada di muka bumi ini, tatkala bertemu dengan 10 hari terakhir ini, beliau mengeluarkan seluruh ijtihad, seluruh kesungguh-sungguhan untuk bisa mempersembahkan amalan-amalan terbaik beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makhluk termulia yang ma'sum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lemah. Banyak dosa, banyak maksiat, banyak lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah lantas kita mencukupkan diri kita dengan amalan-amalan yang sama seperti apa yang kita lakukan sebelum bulan Ramadan masuk atau pada 20 hari pertama di bulan Ramadan? Tidak boleh. Harus kita tingkatkan. Tatkala masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, harus kita tingkatkan. Ya misalnya, contoh kecil. Di 20 hari pertama di bulan Ramadan, kita alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an. Misalkan dalam satu hari bisa sampai 2 halaman atau 3 halaman. Tatkala masuk 10 hari terakhir, harus kita tingkatkan. Karena keutamaannya lebih. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala-pahala orang yang beramal soleh dengan lipat gandaan yang lebih. Dari 3 halaman kita tingkatkan menjadi 4 halaman misalkan. Atau kalau terlalu berat, kita tambah 3 halaman 1 ayat. Al-muhim dilebihkan untuk menunjukkan keseriusan kita dalam menghadapi 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini yang penuh dengan kemuliaan. Jangan disamakan. Tatkala seorang yang awalnya 20 hari pertama sholat malamnya, sholat tarawihnya di awal malam, kemudian di 10 hari terakhir di bulan Ramadan dia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat di akhir malam, lakukan. Di akhir malam lakukan. Walaupun tatkala dia melakukan di awal malam cukup, boleh bagi dia. Akan tetapi tidak seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sah, tetap sah sholatnya. 13 rakaat atau 11 rakaat di awal malam pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Akan tetapi tatkala dia lakukan itu di akhir malam, maka menunjukkan keseriusan yang lebih yang ada pada dirinya untuk menghadapi 10 hari terakhir tersebut. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahya lailah. Beliau menghidupkan malam-malam 10 terakhir tersebut. Kemudian asaniyah, Poin yang kedua yang harus kita perhatikan, kata beliau, tafarraduha bikauni lailatul qadar ihda layaliha. Keutamaan yang besar yang ada pada 10 hari terakhir tersebut adalah salah satu malam dari malam-malam yang ada disebut dengan Lailatul Qadar. Adanya malam Lailatul Qadar pada salah satu dari malam-malam tersebut. Hadhihi al-lailah allati qala Allahu fiha. Malam ini adalah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sifati di dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'anul Karim fi Lailatul Qadar. Pada malam yang penuh dengan kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Dan apakah kalian tahu apa maksud dari Lailatul Qadar tersebut? Dijelaskan oleh Allah Jalla wa Ala, Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Itulah malam yang amalan saleh ketika dilakukan pada malam tersebut khairun, lebih baik, min alf syahr, daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat Allah Subhanahu wa taala dan menurunkan secara khusus ar-ruh, malaikat Jibril, pada malam tersebut biizni rabbihim, dengan izin dari Allah Jalla wa Ala, min kulli amr, untuk memutuskan segala perkara. Salamun hiya hatta matra'il fajr. Keselamatan yang ada pada malam tersebut sampai terbitnya waktu fajar, sampai terbitnya waktu subuh. Ini salah satu ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Lailatul Qadar. Tidaklah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam makhluk Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah malaikat Allah, makhluk yang mulia. Memiliki tugas yang mulia pula untuk membawa Al-Qur'anul Karim. Ditambah lagi tugas beliau untuk menyampaikan Al-Qur'anul Karim ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi beliau bertugas untuk mengajarkan cara bacaan yang tepat dari lafaz-lafaz Qur'aniyah, dari kalimat-kalimat Al-Qur'aniyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nurun ala nur. Keutamaan demi keutamaan yang ada di sisi malaikat Jibril. Dan beliau khusus Allah Subhanahu wa taala mengizinkan beliau untuk turun di langit dunia tatkala malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi setiap tahun di setiap bulan akhir, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, pasti malaikat Jibril turun di langit dunia. Yang mana sebelumnya beliau tidak akan pernah turun kecuali tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan untuk bacaan-bacaan Al-Qur'an, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak ada yang disampaikan wahyu. Di malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan, Allah Azza wa Jalla memberi izin dan memerintahkan sekaligus malaikat Jibril untuk turun di langit dunia, menunjukkan kemuliaan yang luar biasa pada malam ini. Begitu pula dalam ayat yang lain dinukilkan di sini oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami telah mengurunkan Al-Qur'anul Karim di langit dunia, fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh dengan keberkahan. Lailah mubarakah, ini malam Lailatul Qadar, di antara sifatnya adalah lailatun mubarakah, malam yang penuh dengan keberkahan. Inna kunna mundirin, sungguhnya kami adalah yang memberikan peringatan kepada umat manusia. Fiha yufraku kullu amrin hakim, yang mana pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala membedakan setiap perkara sesuai dengan hikmah-hikmah yang ada. Dijelaskan oleh beliau di sini, wala syakka anna lailatan wasafaha Allah bihadhihi syama'il wal kama'il annaha lailatan maw'udah wa mashhudah laha minal mumizat. Tidak diragukan lagi tatkala Allah Subhanahu wa taala telah mensifati malam yang penuh dengan kemuliaan tersebut dengan sekian banyak keutamaannya, dengan sekian banyak keistimewaan yang ada, menunjukkan kepada kita bahwasanya malam tersebut adalah malam yang benar-benar harus kita istimewakan. Wal khasa'is ma yaj'alul muslim yahrisu 'ala tahriha, dan kekhususan-kekhususan di bulan Ramadan itu sudah harus menjadikan muslim berusaha untuk mendapatkan malam yang penuh dengan kemuliaan tadi, untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Wa ikhlasul ibadatu fiha, dan mengikhlaskan amalan-amalan saleh yang dia lakukan pada malam tersebut. wal iktharu min kulli ma yuhibbuhu ar-rahman, dan memperbanyak apa-apa yang disukai, apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yughdibu syaitan, dan memperbanyak amalan-amalan yang membuat syaitan itu benci dengan kita. Karena syaitan benci tatkala kita melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan akan senantiasa mengajak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kawannya, untuk menjadi temannya nanti agar sama-sama diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna syaitana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kata Allah Jalla wa'ala, innama, sesungguhnya syaitan akan senantiasa berusaha untuk mengajak umat manusia menjadi temannya sama-sama diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di neraka as-sa'ir. Di neraka as-sa'ir. Dia sedih tatkala dia tidak memiliki teman. Oleh karena itu banyak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan dia targetkan untuk tergelincir dari jalur ketaatan agar bisa bersama-sama mereka nanti di neraka as-sa'ir wal iyadhu billah. Oleh karena itu kata beliau, kita harus memperbanyak amalan-amalan ketaatan yang membuat syaitan itu benci kepada kita. Wa yaqrub ila al-malik ad-dayan wa yab'udu an kulli al-ma'asi wal atham liyatahaqqaq fihi qawlu sayyid al-anam man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Dan kita pula harus memperbanyak dari meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan agar Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dari orang-orang yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, man qama lailatal qadar, barang siapa yang beribadah pada malam yang penuh dengan kemuliaan tersebut, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dia bahwa inilah kewajiban dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mempersembahkan amalan-amalan dia kepada Allah Rabbul Alamin, wahtisaban, dan mengharapkan pahala ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dua syarat utama ini yang bisa menjadikan kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, imanan wahtisaban. Jadi tatkala kita melakukan salatut tarawih atau qiyamul lail pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, harus kita hadirkan imanan wa ihtisaban. Iman, benar-benar beriman. Inilah kewajiban kita. Kita rela bangun di tengah malam untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jiwa raga kita tidak senang untuk kita bangun. Jiwa raga kita senang untuk kita lanjut tidur di atas selimut yang tebal. Akan tetapi kita harus mengorbankan itu semua demi mendapatkan kenikmatan-kenikmatan Allah Jalla wa'ala kelak di hari esok. Tidak bisa kita menikmati kehidupan dunia yang nikmat sementara, karena target kita adalah kenikmatan yang abadi. Perkara dunia, perkara yang hina, mata'ul ghurur, perhiasan-perhiasan yang menipu, kenikmatan-kenikmatan yang sesaat, tidak bisa abadi. Kita makan kenyang 1-2-3 jam, lapar lagi, kenikmatan yang sesaat. Tidur malam, pagi, siang, sore berkegiatan, malamnya ngantuk lagi, kenikmatan yang sesaat. Tidak ada kenikmatan yang abadi di dalam dunia. Bahkan dengan tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati dunia ini, ad-dunya mal'unah, dunia ini terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlaknat oleh Allah Jalla wa'ala. Jangan kita kedepankan kenikmatan dunia untuk mengorbankan qiyamul lail kita. Harus kita kedepankan qiyamul lail untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imanan, benar-benar beriman. Ini kewajiban saya sebagai hamba Allah. Bangun tengah malam. Kalau masih ngantuk, kipratkan dengan air wudu. Kalau masih ngantuk, mulai dengan 2 rakaat yang ringan sebelum kita masuk ke dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat tarawih secara berjamaah. Korbankan itu semua. Kenikmatan-kenikmatan dunia, kenikmatan tidur, kenikmatan bersama keluarga dan yang semisalnya. Korbankan demi mendapatkan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Wahtisaban, dan agar kita memiliki niat mendapatkan ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua niat ini sudah ada, iman dan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan maghfirahnya, ampunannya bagi mereka-mereka yang melakukan amalan tersebut. Yang mana seorang hamba sangat butuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Rabbul Alamin. Yang mana tatkala maghfirah ini sudah kita dapatkan, sudah kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka berarti satu sebab besar agar kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di deretan ahlul jannah akan tercapai insyaallah taala. Karena seorang yang akan masuk ke dalam jannah Allah Azza wa Jalla tidak akan keluar dari dua sebab besar. Yang pertama adalah adanya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya ampunan dari Allah Rabbul Alamin. Karena seorang hamba banyak kemaksiatannya, maka dia butuh yang namanya maghfirah. Dan salah satu untuk menggapai maghfirah tersebut adalah dengan melakukan apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dan maghfirah Allah Azza wa Jalla tersebar luas khusus di bulan Ramadan ini. Terlebih khusus lagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang sahih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ragima anfu 'abdin," sungguh merugi seseorang tatkala sudah masuk kepadanya bulan Ramadan, kemudian keluar dari bulan Ramadan, "falam yughfar lah." Dia belum mendapatkan maghfirah, belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. "Ragima anfu 'abdin," sungguh dia telah merugi. Karena maghfirah adalah poin besar, sebab besar agar kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena maghfirah dari Allah Rabbul Alamin, sulit kita masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguh aku meminta ampun, memohon maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim dalam satu hari, satu malam 100 kali. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'sum, makhluk yang paling mulia. Silahkan kita bandingkan diri kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab terbesar yang kedua agar kita masuk ke dalam ahlul jannah adalah tatkala nama-nama kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dihapuskan dari deretan ahlun nar. Dari deretan penduduk neraka. Dan ini pun telah Allah Subhanahu wa taala siapkan keutamaannya bagi mereka-mereka yang melakukan amalan-amalan saleh di bulan Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi utaqa'u minan nar." Dan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba-hamba yang Dia kehendaki dari api nerakanya. "Wa dzalika fi kulli lailah." Dan itu setiap malam Allah Subhanahu wa taala lakukan. Dalam artian setiap malam dari awal Ramadan, 1 Ramadan sampai 29 atau 30 Ramadan nanti, setiap malam Allah Subhanahu wa taala menghapuskan satu persatu nama hamba Allah Subhanahu wa taala yang Dia kehendaki tidak termasuk di dalam deretan ahlun nar. Oleh karena itu di antara doa yang harus selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita terbebas dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang dua sebab besar ini kalau terkumpul dalam diri seorang hamba Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam syurga-Nya kelak. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berada di deretan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Kemudian kata beliau menjelaskan di sini keadaan Lailatul Qadar. Beliau akan membahas secara fikih. Wa huna laftah muhimmah. Ala wa hiya fi ayyi lailah takun Lailatul Qadar. Dan di sini ada pembahasan yang sangat penting sekali, yaitu pada malam keberapa Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jawabu ala dzalik, dan jawaban dari pertanyaan tersebut adalah annal ulama ikhtalafu fiha. Bahwasanya para ulama telah berselisih dalam menentukan perkara tersebut. Faminhum man qal, di antara para ulama as-salaf mereka menyebutkan annaha tataharra fi layalil afrad min al-ashr. Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu harus kita cari pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan, akhir 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Duna takhsisiha bi lailatin muayyanah, dan tidak ditentukan dalam satu waktu. Tidak ditentukan dalam satu waktu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waltamisuha fi kulli witrin." carilah Lailatul Qadar tersebut fi kulli witr, pada setiap malam, malam ganjil. Tidak khusus pada malam 21 kah, 23 kah, 25 kah, 27 kah, 29 kah. Tidak khusus. Ini pendapat yang pertama. Di setiap malam witir, di setiap malam ganjil, wajib untuk kita mencari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempersembahkan amal-amalan kita. Wa qawluhu, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, taharruha fi tasi'ah tabqa wa fi sabi'ah wa fi khamisah. Dan carilah malam Lailatul Qadar tersebut pada 9 terakhir ataukah 7 ataukah 5. 7 terakhir atau 5 malam terakhir. Ini dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak ada penentuan hari yang khusus. Ini pendapat yang pertama. Wa jazama akharun, dan para ulama yang lain ada yang telah mentayin, yang telah menentukan bi annaha, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala turunkan Lailatul Sabi' wal Isrin. Allah Subhanahu wa taala turunkan pada malam ke-27. Ada sebagian ulama yang berpendapat demikian. Bal inna ba'd as-sahabah aqsam 'ala dhalik, bahkan di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu taala anhum wa ardahum, ada yang bersumpah bahwasanya pasti Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadar pada malam ke-27. Jadi di sini ada dua pendapat. Pendapat para ulama, yang pertama pada malam-malam ganjil. Pendapat yang kedua, mereka menentukan pada 27 Ramadhan atau malam ke-27 itulah Lailatul Qadar. Wa hunaka, dan di sana ada pendapat yang ketiga. Man dhahaba ila annaha tantaqil baina layalil ifrat fala tathbut kullu 'amin fi lailatin wahidah. Ada pula yang berpendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar tersebut berpindah-pindah setiap tahunnya. Mungkin tahun kemarin malam ke-21, tahun ini malam ke-23, tahun depan malam ke-25 dan seterusnya. Berpindah-pindah setiap tahunnya. Tidak ada waktu yang pasti. Fala tathbut kullu 'amin fi lailatin wahidah, dan tidak memiliki satu tanggal khusus yaitu malam ke-27 saja. Tidak. Wa hadza lahu haddun minan nadhar, dan ini perlu kita perhatikan. Hatta yajtahid al-muslim fi jami'i ayyamil 'ashr. Fi jami'i ayyamil 'ashr. Hatta sampai yajtahid muslim, seorang muslim itu harus bersungguh-sungguh. Karena kalau hanya pada malam ke-27, maka seorang muslim akan malas ketika dia menghadapi malam ke-21, malam ke-22, malam ke-23 dan seterusnya. Sampai malam ke-27 baru dia bersemangat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Maka qaul yang ketiga ini, pendapat yang ketiga inilah yang dirajihkan oleh beliau, yang menunjukkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah setiap tahunnya. Dan bukan hanya pada malam-malam ganjil. Dilihat dari sisi awalnya, malam ke-1, malam ke-2, terus sampai kita masuk ke malam ke-10, malam 21, malam 22, malam 23, berpindah-pindah. Karena kalau ganjil dilihat dari sisi awal, maka malam ke-21 adalah malam yang ganjil, malam ke-23 adalah malam yang ganjil, seterusnya ke-25, 27, 29 malam yang ganjil. Akan tetapi kalau dilihat dari belakangnya, malam yang tersisa, maka malam-malam yang genaplah malam yang ganjil. Malam-malam yang genaplah malam yang ganjil. Kalau dilihat dari belakangnya. Contohnya adalah malam ke-22. Yang tersisa berapa? Kalau 29 hari, 7 hari yang tersisa. Itulah malam yang ganjil hakikatnya. Begitu pula malam yang ke-24. Maka di sini kita pastikan bahwasanya apa-apa yang datang dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah ditentukan bulan malam Lailatul Qadar itu pada 27, malam ke-27. La. Setiap 10 hari terakhir di bulan Ramadan, setiap malam dari 10 terakhir di bulan Ramadan haruslah kita bersemangat untuk melakukan amalan soleh. Jangan kita pilih-pilih. Malam ke-21 bersemangat, malam ke-22 lemas. Malam ke-23 semangat lagi, malam ke-24 lemas. Jangan seperti itu. Karena bisa saja malam ke-22 itulah malam Lailatul Qadar. Bisa saja malam ke-26 itulah Lailatul Qadar. Dan itu adalah malam ganjil kalau dilihat dari yang belakangnya. Sisa malam yang ada. Kalau malam ke-26, maka sisa malamnya adalah 3. Ganjil. Maka yang seperti ini harus diperhatikan. Kita lihat kuduah kita, panutan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau memilih-milih antara malam genap dan ganjil? Tidak. Beliau adalah seorang yang selama 10 hari terakhir tersebut selalu bersemangat untuk melakukan amalan saleh, terutama qiyamul lail. Selalu bersemangat tanpa memilih-milih. Ini yang harus kita jadikan panutan. Qudwah hasanah. Tuntunan yang terbaik yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini poin yang kedua yang berkaitan dengan Lailah Al-Qadar. Kemudian disebutkan di sini oleh beliau poin yang ketiga yang harus kita perhatikan yang berkaitan dengan hal ini adalah al-i'tikaf, yang berkaitan dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, yaitu mereka-mereka orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan al-i'tikaf. Alladhi huwa luzumul masjid litta'ah qilata ayyamil 'ashr. Yang maksudnya adalah luzumul masjid, tetap berada di dalam masjid litta'ah, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala qilata ayyamil 'ashr, selama 10 hari. Selama 10 hari terakhir tersebut. Tujuannya adalah menyendiri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk tujuan yang lain. Benar-benar dia berkhulwah kepada Allah Rabbul Alamin. Wa huwa sunnatun muakkadah, dan hukum dari iktikaf tersebut adalah sunnah yang ditekankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad i'takafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ashril awakhir. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beriktikaf pada 10 hari terakhir. Wa i'tikaf nisa'uhu min ba'dih, dan wanita-wanita atau istri-istri Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam setelah wafatnya beliau pun melakukan ibadah besar ini, yaitu beriktikaf. Yang mana beriktikaf memiliki hukum-hukum khusus yang pembahasannya juga cukup panjang, yang mana di sini akan beliau sebutkan secara global. Wa ya'lam al-mu'takif ayyakana naw'i i'tikafihi annahu yulzimuhu ay yuhafiz 'ala i'tikafihi. Yang mana harus diketahui oleh seorang yang beriktikaf agar dia bisa menjaga keutuhan ibadah i'tikaf yang dia kerjakan. I'tikaf adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Paling tidaknya tatkala dia berniat untuk menyerupai, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah terganjar mendapatkan pahala dengan itu semua. Dan hukum-hukum lain yang berkaitan dengan i'tikaf tersebut. Kemudian saran beliau atau nasihat beliau di sini, fayafrigh waqtahu fihi li ada'il ibadat wat ta'at faraid kanat am nawafil. Maka hendaknya dia meluangkan, mengosongkan waktunya khusus untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah-ibadah yang wajib ataukah yang sunnah. Wa yahris ala adz-dzikr wa qira'atil Qur'an, dan hendaknya dia bersemangat untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Qur'anul Karim. Wa la ba'sa bi qira'ati kutubil ilmi an-nafi', dan enggak apa-apa, boleh untuk dia membaca kitab-kitab para ulama yang bermanfaat dari ulama ussalaf. Wa tahadus fi ma ya'udu 'ala al-insan bin naf'i wal khair, dan boleh pula bagi dia untuk berbicara kepada yang lain agar mendatangkan manfaat dan kebaikan antara mereka yang melakukan i'tikaf tersebut. Kemudian di sini beliau menjelaskan secara umum wa ayyatanba, dan agar seorang yang beriktikaf itu menjauhi kullu ma yu'athir 'ala i'tikafihi, apa-apa yang bisa merusak ibadah i'tikaf dia. Minal aqwali wal af'ali saghirah kanat aw kabirah, dari melakukan obrolan-obrolan yang tidak ada manfaatnya. Yang tidak ada manfaatnya. Wa yabta'id an idza'il musallin, dan jangan sampai dia mengganggu seorang yang melaksanakan salat atau orang-orang yang berjamaah di masjid tersebut. Jangan tatkala seorang yang melaksanakan salat tarawih secara berjamaah, ada seorang yang beriktikaf sedang tidur. Ini mengganggu mereka, orang-orang yang melaksanakan salat. Wa tadhiqu alaihim fi hajatihi wa tahrukatihi wa sakanatihi wa manamihi wa alla yakhruj min mu'takifihi illa li hajah dhahirah, dan agar dia tidak keluar dari tempat i'tikafnya kecuali untuk menunaikan hajat yang benar-benar dia butuhkan. Kaqada'il hajah, misalkan untuk membuat hajat, untuk membuang hajat, aw iktisal, atau untuk mandi, aw akal, atau untuk makan, illam yakun yahdur lahu atau yuhdar lahu fi. Ketika makanan itu tidak disediakan untuk mereka yang berada di tempat-tempat i'tikaf. Akan tapi alhamdulillah di masjid kita ini mereka orang-orang yang beriktikaf tidak perlu keluar untuk makan karena sudah ada di dalam semua. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini yang bisa saya sampaikan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Abul Khail hafizahullah wara'ah yang berkaitan dengan poin-poin yang harus kita perhatikan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang mana kita sebutkan ada 3 poin. Yang pertama, secara garis besar saya simpulkan adalah bagaimana kita melihat keadaan Nabi, kesungguh-sungguhan beliau alaihi salatu wassalam yang harus kita contoh, karena beliau adalah orang yang paling mulia, kita orang yang paling hina. Harusnya lebih semangat lagi dari semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula poin yang kedua yang berkaitan dengan Lailatul Qadar, kita sebutkan keutamaan-keutamaannya, ucapan-ucapan para ulama, pendapat para ulama yang berkaitan dengan hal tersebut. Begitu pula telah kita sebutkan poin yang ketiga yang harus diperhatikan adalah ibadah i'tikaf bagi mereka yang melakukan pendapat atau ibadah besar tersebut agar bisa menjaga keutuhan i'tikaf yang dia jalankan dan tidak merusak ibadah tersebut karena sesuatu hal yang bisa merusak amalan soleh dia. Dan terakhir, saya ingin menasihatkan kepada diri saya pribadi dan kepada ikhwah sekalian ra'ani wa ra'akumullah, bahwasanya ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan pasti dan pasti akan mendatangkan keletihan. Capek badan kita, rontok badan kita untuk melakukan amalan-amalan soleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi janganlah terlalu dianggap. Kita harus mengorbankan jiwa raga kita demi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dinasihatkan oleh Syekhuna Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah wara'ah, bahwasanya syurga Allah subhanahu wa ta'ala itu luasnya selangit, seluas langit dan bumi. Syurga Allah subhanahu wa ta'ala luasnya seluas langit dan bumi. Apakah kita ingin masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala hanya sekedar kita korbankan sedikit dari amal ibadah kita? Tidak mungkin. Silatullahil ghaliyah, apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu besar kedudukannya, harus kita gapai dengan berbagai macam usaha. Bagaimana tatkala kita menginginkan satu perkara dunia, kita akan berusaha untuk mendapatkan perkara tersebut. Maka syurga Allah subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang sangat besar sehingga butuh pengorbanan. Dan ketahuilah bahwasanya keletihan-keletihan tersebut tidaklah akan menjadi sesuatu yang sia-sia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan terhitung, tercatat di sisi Rabbul Alamin. Akan menjadi sesuatu yang bisa menjadikan sebab kita masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala dengan mudah. Dan keletihan-keletihan tersebut yang kita dapati selama melakukan ibadah khususnya di bulan Ramadan, lebih khusus lagi di 10 hari terakhir ini, akan hilang. Dan insyaAllah ta'ala pahala-pahala dan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada di halaman-halaman kebaikan kita, lembaran-lembaran kebaikan, amalan-amalan soleh yang kita miliki. Jadi jangan terlalu diperhatikan keletihan-keletihan yang ada. Korbankanlah diri-diri kita untuk melakukan amalan soleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena itulah kewajiban kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada di sana yang kurang, maka saya butuh koreksi atau yang semisalnya, yang bisa disampaikan langsung kepada saya, kritikan-kritikan yang membangun atau kasaran. Subhanakallahumma wabihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.